kita goyang sama-sama. Puji Audi Rental, juga ada Simpatik Sotik Production. Tasya Rusmana Adela Adela Adela Areta Community Goyang Damai.